Konsultasi Syariah. Hukum mengikat rambut saat sholat. Pertanyaan, apa hukum mengikat rambut saat sholat? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat hadis sahih yang berbunyi, Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan kabar dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau pernah melihat Abdullah bin Haris sholat dengan kondisi rambut kepala terikat di belakangnya. Lalu Ibnu Abbas bergegas melepas rambut yang terikat itu. Seusai sholat, Abdullah bin Haris menemui Ibnu Abbas. Mengapa Anda memperlakukan rambut kepalaku seperti itu? Jawab Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan orang yang sholat dengan rambut terikat seperti ini, seperti orang yang sholat dengan kondisi kedua tangannya diikat ke belakang. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sholat dengan kondisi rambut kepala terikat seperti orang sholat dengan keadaan kedua tangan terikat di belakang. Mengapa dipermisalkan demikian? Imam Al-Manawi rahimahullah memberikan penjelasan dalam kitab Faidul Qadir. Karena rambut yang terikat tidak akan jatuh mengurai ke tanah. Sehingga kondisi seperti ini tidak menunjukkan persaksian utuh. Seperti kondisi orang yang sujud sementara kedua tangan terikat sehingga tidak menyentuh tanah, yaitu sujudnya tidak sempurna. Faidul Qadir. Apa hikmahnya? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan hikmahnya saat beliau menegur seorang yang sholat dengan rambut terikat. Jika Anda sholat, jangan diikat rambut Anda, karena rambut Anda akan ikut sujud bersama Anda, dan Anda mendapat pahala dari setiap helai rambut Anda, diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Inilah yang mendasari larangan sholat dengan rambut terikat. Namun ada beberapa catatan penting tentang larangan ini. 1. Hanya sebatas makruh, bukan haram. Sebagaimana diterangkan dalam ensiklopedia fikih, para ulama sepakat bahwa sholat dalam kondisi rambut terikat adalah hukumnya makruh. Mengikat di sini maksudnya mengikat rambut bagian belakang seperti yang dilakukan pada wanita atau mengikat keseluruhan rambut kemudian dibelakangkan. Sholat dengan kondisi seperti ini hukumnya makruh tanzih, namun jika sholat dengan kondisi seperti ini hukumnya makruh. Namun jika seseorang sholat dengan keadaan seperti ini tetap sah. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. 2. Hanya berlaku saat sholat saja, tidak di luar sholat. Seperti dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, larangan ini hanya berlaku untuk orang yang mengikat rambutnya saat sholat saja. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. 3. Hanya berlaku untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Dalam Nailul Autor, Imam Syaukani rahimahullah menukil penjelasan Imam Al-Iraqi rahimahullah berkenaan hadis di atas. Larangan tersebut berlaku khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Karena rambut perempuan adalah aurat, wajib ditutup, terlebih saat sholat. Jika rambut itu terurai, bisa menyebabkan terlihat keluar hijab dan dia tidak mampu menutupinya, sehingga akan menyebabkan batalnya sholat. Nailul Autor. Demikian, Wallahu a'lam bissawab.